gantungkan hubungan ini. Kau diamkan aku tanpa maunya apa? Ku harus bagaimana? Kasih sampai kapan kau gantung cerita cintaku memberi diamkan aku tanpa